Halaman 36, Ustazah. Iya. Diktat C. Tentang Marsilah Qasirah. Marsilah Qasirah ini di buku kita dari mulai halaman 33 itu ada, itu bagannya Marsilah Qasirah itu ada nomor 9 ya, nomor 11 maaf, bagannya halaman 33. Tapi di buku kita ini tentang Marsilah Qasirah itu ada di halaman 42 poin ke-11. Ada Marsilah Qasirah, ada Marsilah Tawilah. Bedanya Qasirah dan Tawilah hanya kalau Tawilah adalah Marsilah Qasirah yang ketemu alif. Sama seperti Majaid Menfasil. Jadi Marsilah Qasirah ketemu alif jadi Marsilah Tawilah gitu. Matobi'i ketemu alif jadi Majaid Menfasil. Nah ini hampir sama seperti itu prosesnya. Baik Ustazah, di halaman 36 ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu 'ala ma yara. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا Ustazah, warna apa Marsilah Qasirahnya di situ? Warna merah. Merah ya haknya ya? Warna domahnya? Merah, domah terbalik. Domah terbalik. Iya. Mudah kok, mudah carinya. Gitu ya, apa tuh maruna hu-hu itu. Yang hu-hu, yang di hak seperti ini aja. Itu pun syaratnya, Marsilah Qasirah itu tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Gitu ya Ustazah ya? Iya. Mudah dikenalinya. Kalau berdirinya di hak seperti ini, Marsilah Qasirah. Kalau berdirinya di alif, mad badal. Tapi kalau berdiri ada patah berdiri selain di alif dan di ha seperti ini, ha domir ini, itu mad tabi'i saja. Seperti dzalikal kitab. Atau di sini, afatumarunahu ala, nah la mad tabi'i, ma ya ro mad tabi'i juga. Baik Ustazah, halaman 37 ya Ustazah ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. إذ نادى ربه نداء خفيا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. Kagok ya. Tidak dibaca panjang ya Pak Ustaz. Merah tapi dia berdomahnya pendek. Karena di sini bukan Basila Kosiro. Iya. Fara'ahu hasan. Agak kagok. Iya. Ini yang tertarik di sini bacaan ini. Kadang-kadang orang menyamakan antara hamzah Ustaz. Iya. Su'u amal di sini. Coba saja dibaca ini. Banyak su'u amal. Padahal yang satu hamzah, yang satu ain. Coba Ustazah dari dibaca lagi. Afaman. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Nah, seperti itu ya. Afaman zuyyina lahu su'u. Jangan su'u'ama. Kadang-kadang alif kagok alifnya nih, tanggung. Dihamjahin dua-duanya atau diainin dua-duanya. Su'u'amalihi fara'ahu hasana. Fa'auha ila ma'abdihi ma'auha. Fa'auha ila ma'abdihi ma'auha. Asa an yanfa'ana au natakhidahu walada. Asa an yanfa'ana au natakhidahu walada. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Di sini kasrah semua ya. Masalah kasrahnya. Malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ente masalah kasrah. Jadi tidak selalu harus domah, ada fata, ada domah, ada kasrah ya. Jadi teruskan saja. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Banyak orang dibaca sama pajaja. Kalau pajaja enggak usah ada zai. Ya. Nah, ada juga pajaza. Dijai semua. Pajaja bukan ya. Seperti tadi Ustaz itu. Paja Jakarta. Fajaza. Yang kedua zai. Fajaza'uhu jahannamu khalidam fiha. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. Ini banyak saja ya. Wayang qalibu ila ahlihi itu. Subhanalladzi asra bi. Ra-nya bukan mata bi. Bi abdihi itu. Hi. Merah semua Ustaz ya? Iya, betul. Itu. Izna da rabbahu hu itu. Masilah kosiroh. Afaman zayyina lahu. Banyak nih. Su'u amalihi hi. Paro ahunya bukan. Paro ahu hunya kosar. Paro ahu hasana. Pa'auha ila ma'ab. Abdihi hi. Itu. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu hu. Kemudian hatta. Hatta kolom keempat. Hatta idza ja'ahu hu, kolom keempat dari atas atau kolom kedua dari bawah. Hu itu. Lam yajiduhunya bukan, karena ada huruf mati. Syaratnya basilah qasirah tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Kullun a, ini yang berdiri bukan mad silah qasirah tapi mad badal, adanya di alif. Amana billah lah, ada berdiri di alam ini matubi wa malaikatihi hi wa kutubihi wa rusulihi. Tuh, wa rusulih kalau dihentikan malah enggak jadi panjang. Fajazauhu hu tu. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a du'aahu hu tu masih. Itu juga masilah qasirah. Kalau kita sudah kenal dengan masilah qasirah, mudah mengenal masilah tawilah, karena masilah tawilah adalah masilah qasirah yang bertemu dengan alif. Atau setelah masilah qasirah ada alifnya. Baik saja halaman 38-nya ya saja. Masilah tawilah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Nah ini lahu kan? Marsilah kosirah ketemu alif. Jadilah marsilah tawilah. Cirinya di atas marsilah kosirahnya ada alis panjang. Nah, sekarang panjangnya sudah berubah lagi. Kalau marsilah kosirah tadi satu alif, marsilah tawilah panjangnya 2-5. Berarti sama seperti hukum jaid bin fasil 2-5 harkat. Gitu. Harkat bukan alif. Kalau itu tadi satu alif ada dua harkat. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Nah, hu-nya yang ujung marsilah kosirah. Kalau disambung, kalau dihentikan jadi pendek. Akhladah. Ya, malahu a itu marsilah qasirah ketemu alif. Jadi marsilah tawilah. Terus saja. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Tuh, fa innahu hu a. Marsilah qasirah ketemu alif, marsilah tawilah. Qalbuhu itu marsilah qasirah, ya, karena tidak ketemu alif, gitu. Wa may yaktumha fa innahu athimu qalbuh. Wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Nah ini wa linaj'alahu hu ketemu alif. Marsilah tawilah. Marsilah qasirah ketemu alif. Cirinya bahwa jadi panjang di atas marsilah qasirah ada alis panjang. Sama seperti mad wajib muttasil, mad jaid munfasil. Hanya ini persis dengan mad jaid munfasil. Mad jaid munfasil adalah mad tabi'i ketemu alif. Marsilah tawilah adalah marsilah qasirah ketemu alif. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Waj'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Waj'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Tuh, ma'ahu a. Akhahu bukan. Biasa aja kosar. Ha, walaupun ada tuh Haruna. Bukan marsilah qasirah. Karena tanda berdirinya di ha seperti ini. Jadi yang marsilah qasirah atau marsilah tawilah itu di hadomir. Jadi marsilah qasirah ketemu alif, marsilah tawilah. Terus Ustaz. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. فَيَوْمَ إِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Fayauma idzin la yu'ain la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. Susah baca di sini kalau enggak terbiasa. Sa-nya juga. Terus مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Ustazah, yang wawarisahu diulang lagi ya. Ini agak susah ini bacanya. Yeah. Wawarisahu, sa ujung lidah, bukan sin di sini ya. Wawarisahu abawahu fali ummihi thuluth. Wawarisahu abawahu fali ummihi thuluth. Baik Ustazah, terima kasih. Iya, makasih banyak nih Pak Ustaz. Mungkin suaranya enggak begitu fit. Iya, memang saya juga lain ini hari ini. Iya. Tapi enggak apa-apa Ustaz. Iya. Terima mohon kasih. Maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu dan Bapak, pengajian besok hari Rabu seperti biasa 9:30 sampai jam 12 di Sekretariat Majelis Taklim, dan Sabtu di Radio Kayu Manis atau di kantor Radio Kayu Manis. Untuk telepon lengkap silakan hubungi 70778443 kali, 70778444, atau bisa ke 0812-828-7881, 0812-828-7881. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.